Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang tawabi', yaitu yang pertama an-na'd, kemudian juga yang kedua sebutkan yaitu apa? Al-ataf. Di sini hanya disebutkan macam ataf, satu macam ataf saja, ya, ataf nasakh. Enggak disebutkan ataf fayn. Mungkin karena dianggap sama dengan apa? Badal. Bedanya kalau badal itu dia badal itu dituju secara hukum, ya kan? Adapun apa? Ataf bayan itu yang dituju secara hukum itu adalah matbu'nya. Contoh ataf bayan. Ja'a akhuka Zaidun. Ja'a akhuka Zaidun. Zaidun di situ ataf bayan. Didatangkan untuk apa? Menjelaskan maksud dari akhuka. Ja'a akhuka Zaidun. Jadi yang dimaksud dengan akhuka adalah Zaidun untuk menjelaskan. Ya, pada ataf bayan ini yang dimaukan secara hukum adalah akhuka. Ja'a akhuka. Ini maukan dengan hukum al-maji, kedatangan adalah akhuka. Adapun apa? Zaidun sekedar menjelaskan, menerangkan. Ya. Adapun badal sudah kita lewatkan. Ya, badal ini dia yang dituju secara apa? Hukum. Dalam contoh-contohnya sebenarnya sih boleh. Iya. Yang dia itu i'rabnya badal untuk di'rab sebagai yang di i'rabnya atau fayan untuk di'rab sebagai badal juga boleh. Ya, menurut pendapat yang rajihullah alam. Kalau Ibn Malik ya atau yang lainnya nuwakil berpendapat ya sama gitu. Nanti insyaallah untuk lebih rincinya di tempat yang lain. Kemudian juga sudah kita ambil macam tapi yang ketiga taukid. Ya, taukid ada dua macam taukid, taukid maknawi ada taukid lafzi. Ya, taukid maknawi tertentu lafaz-lafaznya tinggal dihafal. Apa? Taukid maknawi sudah tertentu lafaz-lafaznya tinggal dihafalkan. Ya, kemudian taukid apa? Lafzi tinggal mengulang lafaznya. Kemudian yang terakhir yaitu badal. Ya, insyaallah masih ingat ya. Silakan barangkali ada yang mau setoran atau bersama-sama dari apa? Bab al-badal atau ataf? Dari badal saja. Ya, silakan. Qala al-musannif rahimahullah. Ya, babul badal. Idza tabi'ahu ya wa huwa arba'atu aqsamin badalu syai wa badalul ijtimal wa badalul ghalat nahwu qawlika wa akaltu ونفعني ورأيت أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. Ya. Tinggal diulang-ulang saja. Ya, didengarkan kembali rekamannya, difahami. Kalau ada yang kurang jelas silakan di tanyakan. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan Fadl terkait dengan pembahasan yang sudah lewat, apakah tentang tawabi atau yang sebelumnya lagi, silakan. Kalau memang ada yang kurang faham ditanyakan, nanti kita jelaskan supaya lebih faham. Antum buka-buka dengarkan lagi ya. Kalau ada yang kurang jelas antum tandai, tanyakan. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul mansubati minal asma'i. Babul mansubati minal asma, bab tentang yang mansub dari isim-isim, atau bisa juga terjemahannya dengan mendahulukan minal asma, bab isim-isim yang mansub gitu. Ya. Bab al mansubat. Di sini min itu menjelaskan al. Alnya di sini kan maknanya allati, dia isim mausul alnya itu. Ya. Bab tentang apa-apa yang dinasubkan dari isim, atau boleh juga antum terjemahkan bab isim-isim yang mansub. Ya. Untuk al-marfu'at sudah kita selesaikan, dihafalkan ya, apa saja al-marfu'at minal asma, ya. Penting. Qala al-musannif rahimahullah babu mansubati al-asma. Al-musannif berkata bab mansubati al-asma, isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khamsata asyara, isim-isim mansub itu jumlahnya ada 15. Ya, hanya saja katanya al-musannif tidak menyebutkan kecuali di sini 14. Ya. Kita baca dulu ya. Wa hiya al-maf'ulu bih, yang pertama al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Ini insyaallah sudah masyhur ya di sisi antum. Wal masdar, masdar ini mungkin yang baru ya. Kemudian dzarful zaman, keterangan waktu. Wa dzarful makan, keterangan tempat. Wal hal, hal menunjukkan keadaan, ya, seseorang ketika melakukan satu perbuatan. Wa tamyiz, kemudian tamyiz. Yang ketujuh al mustatsna, al mustatsna. Ya. Kemudian yang ke-8 ismula, isimnya la. La an-nafiyah lil jinsi, ya, nanti insyaallah. Wal munada, kemudian munada 9. Wal maf'ul min ajlihi, maf'ul min ajlihi 10. Wal maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah berapa ini? 11. Wa khabaru kana wa akhwatiha, khabarnya kana dan khabarnya teman-temannya kana 12. Wasmu inna wa akhwatiha, isimnya inna dan isimnya teman-temannya inna. Wa tabi'u lil mansub, dan tabi bagi yang mansub, yaitu ada 4 sudah lewat ya. An-na'tu, na'at, 'ataf wa taukid wal badal. Sudah kita lewatkan i'rabnya tabi yang 4 ini, ngikut kepada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, maka dia ikut marfu. Sebelumnya mansub, dia ikut mansub. Sebelumnya majrur, ikut majrur. 14 ya jumlahnya ya. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki, lihat. Wa talafa asyurrah fil khamisa asyara ma huwa. Untuk yang ke-15-nya itu ada khilaf di antara para pensyarah. Apa itu yang ke-15-nya? Ya. Qala Ibnul Hajj, kata Ibnul Hajj, wal haqqu as-shawabu anna al-khamisa asyara maf'ulat dhanantu. Yang benar adalah bahwasanya yang ke-15-nya dari mansubat al-asma adalah maf'ula dhanantu. Dua maf'ulnya dhanantu. Sudah kita lewatkan kan pembahasan apa? Dhanantu. Pada nawasikh itu dhanantu amalannya apa? Menasabkan dua maf'ul bih yang aslinya mubtada dan khobar. Contoh misalkan Muhammadun alimun dikasih dhanantu, jadi apa? Dhanantu Muhammadan aliman. Nah itu. Jadi yang ke-15-nya kata Ibnul Hajj adalah apa? Dua maf'ulnya dhanantu. Ya. Baik, kita kembali ke asy-syarah ya. Asy-syarah, lamma faragha al-musannif rahimahullah min al-marfu'ati dzakara al-mansubati wa syara'a fi bayaniha wa tafsiliha. Asy-syarah, penjelasan. Asy-syarah bentuk masdar ya. Syaraha yashrahu syarhan. Maknanya syaraha itu bisa menjelaskan, bisa melapangkan dengan alam nasyrah gitu kan. Asy-syarah, penjelasan. Lamma faragha al-musannif rahimahullah, ketika al-musannif penulis Ibnu Ajurrum telah selesai min al-marfu'at, dari menjelaskan isim-isim yang marfu', dzakara al-mansubati, maka beliau sebutkan, jelaskan tentang isim-isim yang mansub. wa syara'a fi bayaniha wa tafsiliha, dan beliau syara'a fi, pasangannya syara'a fi, beliau mulai ya menjelaskan isim-isim yang mansub, wa tafsiliha, dan mulai merincinya ya. Kalau syara'a fi mulai, kalau syara'a lakum ya mensyariatkan, mensyariatkan atas kalian, syara'a lakum minad din ya. Wal mansubatu hiya, isim-isim mansub adalah al asma'ul lati hukmuha an-nasbu, yaitu isim-isim yang hukumnya nasab. Masih ingat nasab tanda asalnya apa? Fathah. Tanda cabangnya pada yang musanna apa? Ya, muslimaini. Pada jama' mudzakkar salim apa? Ya juga, muslimina. Pada muannats salim apa? Ya, kasrah, muslimatin. Nah, diingat-ingat ya tanda i'rab ya yang sudah kita lewatkan, karena berkait dengan yang setelahnya, terus berkait. Maka beliau di sini setelah menyebutkan apa yang beliau sebutkan, dzakaral musannif minha al maf'ula bih. Beliau menyebutkan macam isim mansub yang pertama ya, atau beliau menyebutkan di antara isim yang mansub adalah al maf'ula bih, maf'ul bih. Ya. Yang sering diterjemahkan dengan apa? Yang dikenai pekerjaan atau apa? Objeknya. Ya, maf'ul bih. Wal masdar, yang kedua masdar. Nama lainnya adalah al-maf'ulul mutlak. Al-maf'ulul mutlak, maf'ul mutlak. Nanti insyaallah akan datang rinciannya. Wa dzarfa az-zaman, kemudian dzarf zaman, keterangan waktu. Wa dzarfal makan, keterangan tempat. Wa tamyiz, dan tamyiz. Wal mustathna, kemudian mustathna. Wal munada, munada. Wal maf'ul li ajli, maf'ul ajli. Wal maf'ul ma, dan maf'ul ma ila akhirih. Kata beliau asy-syarih rahimahullah, famata waqa'a al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadhi' fa hukmuhu an-nasb. Maka kapan saja isim datang pada satu ya, pada satu dari tempat-tempat ini, maka hukumnya isim tersebut adalah nasab. Ya, apakah datang dia sebagai maf'ul bih atau masdar atau yang lainnya. Ya, maka dia hukumnya apa? Nasab. Wa satamurru bika mufassalatan baban-baban. Ya. Tempat-tempat tersebut, satamurru, satamurru itu fa'ilnya hiya. Kembali kepada al-mawadhi', tempat-tempat nasab. Tempat-tempat nasab tersebut akan melewatimu. Mufassalatan, dalam keadaan terperinci, baban-baban, satu bab demi satu bab ya. Insyaallah taala, insyaallah taala. Awalan yang pertama al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Ya. Insyaallah mudah ya untuk kita memahamkan dan juga memahami maf'ul bih, karena sudah sering kita contohkan. Qala al-musannif rahimahullah babu al-maf'uli bih. Musannif menyatakan bab maf'ul bih. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaq'u bihi al-fi'lu. Ya. Maf'ul bih adalah isim yang mansub, isim yang dinasobkan. Alladhi, yang mana isim tersebut yaqa'u bihi al-fi'lu, fi'il mengenainya, fi'il menimpanya, atau fi'il berkaitan dengannya. Isim mansub yang fi'il itu yaqa'u bihi, menimpanya. Ya, menimpanya bisa ya. Seperti apa? Nahu darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Di sini mana maf'ul bihnya? Zaidan. Dikatakan Zaidan sebagai maf'ul bih karena dia pertama isim, bukan fi'il, bukan apa? Harf. Kalau isim dan apa, kalau fi'il dan harf tidak bisa sebagai apa? Maf'ul bih. Zaidan di sini apa? Isim. Kemudian mansub. Apa tanda nasabnya Zaidan? Ya, fathah. Kemudian dia Zaidan ini yaqa'u bihi al-fi'lu, fi'il perbuatan menimpanya. Perbuatannya apa di sini? Ad-dharb, pemukulan. Jadi kalau ditanya perbuatannya apa atau hukumnya apa, ya antum sebutkan bentuk masdarnya ya. Dharaba yadribu dharban. Berarti di sini ya pekerjaannya adalah ad-dharb, pemukulan. Di sini pemukulan menimpa siapa? Zaidan. Nah, maka dia Zaid dikatakan sebagai maf'ul bi, al-maf'ulu bi. I'rabnya mudah insyaallah. Dharabtu, bagaimana ini? Dharabtu fi'lun wa fa wa fa'il, karena digandeng. Kalau ada fi'il ya, fi'il kemudian setelahnya diikuti oleh apa? Dhamir muttasil, ya maka dikatakan dharabtu fi'lun wa fa'il, disatukan dulu. Setelah itu baru dipecah. Dharaba fi'lun mad mabni 'ala sukun, ya, liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kalau mau dilanjutkan silakan, la mahalla lahu minal i'rab. Atta, jangan tu ya, karena dia satu huruf. Atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa fa'il. Ya. Zaidan apa? Maf'ulun bih. Kasih bihnya. Maf'ulun bih. Mansub. Kalau mau disebutin amilnya boleh, mansub bi al-fi'il, dinasabkan oleh fi'il, atau mansub bi dhoroba boleh. Dinasabkan oleh dhoroba. Wa alamatun nasbi apa? Fathah zahirah ala akhirih. Juga contoh yang lain, waraqibtul faras, aku mengendarai atau menunggangi kuda itu. Al-faras di sini isim karena dia maf'ul bih. Karena dia pertama apa? Isim. Yang kedua mansub. Kemudian fi'il, apa fi'ilnya? Rakiba yarkabu. Apa? Apa? Masalahnya rakiba. Apa? Rukban. Rukban di lutut. Rukban ya sebenarnya. Iya. Rukban. Cek lagi ya. Jadi rakiba yarkabu. Ya. Dan sini ar-rukban itu menimpa apa? Al-faros. Mengenai apa? Al-faros. Ya. Wa huwa qisman, dan dia maf'ul bi itu ada dua macam. Ada dua apa? Macam. Yang pertama zahirun, maf'ul bi yang zahir. Bentuknya isim zahir. Yang kedua mudmar, dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruh. Adapun maf'ul bi yang bentuknya isim zahir adalah apa yang sudah lewat penyebutannya. Dharabtu Zaidan, raqibtu al-farasa. Ya. Wal mudmaru qisman, sedangkan maf'ul bi yang bentuknya dhamir itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama muttasil, maf'ul bi yang berupa dhamir muttasil. Yang kedua wa munfasil, maf'ul bi yang bentuknya apa? Dhamir munfasil. Ya, dhamir muttasil ya biasanya menempel. Dikatakan muttasil ya karena dia menempel, meskipun definisinya yang sudah, yang lebih rinci sudah kita lewatkan. Dhamir muttasil adalah dhamir yang apa? Tidak bisa dimulai dengannya kalam dan tidak bisa datang setelah illa, kecuali darurat ya. Adapun dhamir munfasil bagaimana? Dhamir yang bisa datang di awal kalam, di awal jumlah, dan bisa datang setelah illa. Fal muttasilu 12, dhamir yang muttasil ada 12, ini harus antum hafalkan. Wahia yang pertama yaitu yang 12 tersebut adalah yang pertama dorobani, kemudian dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Di sini yang pertama dorobani apa artinya? Dia telah memukulku. Fa'ilnya huwa ya. Fa'ilnya huwa. Dorobani. Kalau dia wanita telah memukulku apa? Dorobat ni. Kalau dia laki-laki memukulku apa? Doroba apa? Doroba ni. Kalau mereka para laki-laki memukulku apa? Dorobu ni gitu. Ya. Ini kalau fiilnya fiil apa? Mad. Kalau fiil mudhari dikatakan apa? Tab atau yadribuni gitu. Huwa yadribuni. Ya, kemudian huma yadribani, ya kan? Ila akhirih, ya. Jadi i'rabnya dharabani dharaba fi'lun mad mabni 'ala al-fath. Wa fa'iluhu apa? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nunnya nun lil wiqayah. Untuk sementara kita jelaskan maksud dari nun wiqayah, yaitu nun yang ditambahkan untuk menjaga fi'il agar jangan sampai dikasrah. Coba bagaimana kira-kira seandainya tidak ada nun? Ya, seandainya tidak ada nun, tentunya nanti ba-nya dikasrah ya kan, dorobi. Itu. Sehingga dikasih nun. Nanti insyaallah ada penjelasan yang lebih rinci dari ini tentang maksud dari nun wiqayah. Sementara ya tadi nun wiqayah didatangkan untuk menjaga fi'il, jangan sampai dikas kasro, karena kasro kan kekhususannya apa? Isim. Ya, sebagaimana sukun jazm adalah kekhususan bagi fi'il. Jadi i'rabnya daraba fi'lun madh min al-fath wan nun lil wiqayah gitu. Nun lil wiqayah, nun fungsinya menjaga fi'il dari kasro. Jangan sampai dikasro. Wal ya apa ya? Dhamir mutakallim. Al ya dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi kalau maf'ul bi-nya berupa apa? Dhamir-dhamir, ya maka i'rabnya adalah fi mahalli, fi mahalli, karena yang namanya dhamir itu mabni, ya kan? Isim-isim yang mabni itu i'rabnya dikatakan fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli. Gitu. Enggak boleh dikatakan mansub wa alamat tasbihi, enggak. Kemudian dorobana sama i'rabnya doroba. Ya. Na. Ya. Ah, jadi ingat ya. Jadi ditambahkannya nun wiqayah ini hanya ketika fi'il itu bergandengan dengan ya mutakallim. Adapun kalau fi'ilnya tidak bergandengan dengan ya mutakallim, maka tidak perlu dikasih nun, bahkan tidak boleh dikasih nun. Dorobana enggak perlu dikasih nun. Ya. Dorobana, dia telah memukul kami. Kami itu dua orang atau tiga atau lebih. Ya, i'rabnya apa? Na-nya saja. Na dhamir muttasil mabni ala sukun. Na alifnya sukun. Mabni ala sukun fi mahalli gitu apa? Nasbin maf'ulun bi. Kayak gitu urutannya. Dihafalkan saja. Dorobaka, doroba i'rabnya sama. Fi'lun ma'ud mabni ala fath wa fa'ilihu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kafnya apa? Al-kaf dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli apa? Nasbin maf'ulun bih. Ya. Dorobaki juga demikian. Ya. Dorobaka untuk seorang laki-laki yang diajak bicara, dorobaki seorang wanita yang diajak bicara. Dorobakuma untuk dua orang, laki ataupun perempuan yang diajak bicara. Adapun kalau pada dorobakuma sudah kita lewatkan, yang menjadi dhamir apa? Kafnya saja. Ya, kafnya saja. Adapun ya, ya setelahnya itu untuk menunjukkan ya bahwasanya dhamir tersebut untuk apa? Musanna atau mufrad atau jamak. Di sini kalau ma akhirnya ini menunjukkan bahwasanya dhamir kaf untuk berapa orang? Ya, dua orang. Kalau mau dirinci boleh ma-nya lil imad untuk sandaran. Ya, sandaran, sandaran bagi alif. Alifnya adalah harfun, huruf yang dalah ala tasniyah, huruf yang menunjukkan kepada musanna. Ya. Jadi yang menjadi dhamir kaf, sehingga dalam i'rabnya mengatakan ya daraba fi'lun madh mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kafnya al-kaf gitu. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli apa? Nasbin maf'ulun bih. Ya. Kalau mau singkat ya ma itu istilahnya wa ma ba'dahu, ya wa ma ba'daha gitu. Apa yang setelah apa? Kaf. Ya wa ma ba'daha itu adalah sekedar apa? Dala ala ala tasniyah gitu. Kalau mau dirinci tadi maknya lil imad untuk sandaran, alifnya dala ala tasniyah. Dorobakum juga sama. Mana maf'ul bihnya? Kaf. Al-kaf dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mimnya ada dala atau harfun dal ala al-jam'. Jadi mimnya huruf yang menunjukkan kepada apa? Jamak. Jadi kalau kafnya itu dhamirnya, yang namanya dhamir isim. Adapun mim ini sekitar menunjukkan bahwasanya dhamir tadi diperuntukkan untuk jamak dan dia huruf. Ya, huruf. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wa dharabakunna juga sama. Ya, dia memukul kalian wahai para wanita. Yang menjadi maf'ulnya mana? Ya, dhamir kaf saja. Nunnya hanya menunjukkan kepada apa? Ya, kepada jam'u linas. Wa darabahu, kemudian darabahu, dia memukul dia. Iya. Di sini al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Darabaha ha apa? Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Darabahuma yang menjadi maf'ul apa? Ha-nya saja ya. Iya. Darabahuma sama al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, wa ma ba'daha yang setelah ha ini apa? Ya, adalah harfun dalah ala tasniyah misalkan. Wa dharabahum juga sama, yang menjadi maf'ul bih hanya ha-nya saja. Mimnya hanya huruf yang menunjukkan apa? Jamak. Ya, mudzakkar. Wa dharabahunna juga demikian. Baik, kita baca syarahnya. Asy-syarah al-maf'ul bih. Syarah maf'ul bih. Ta'rifu, definisi dari maf'ul bih. Huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Yaitu isim mansub yang fi'il itu menimpanya. Ya, tentunya fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il yang apa? Yang mutaaddi. Ya, karena fi'il itu yang bisa sampai kepada apa? Maf'ul bih. Jadi fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada yang dikatakan fi'il yang lazim. Fi'il yang lazim ini dia cukup dengan apa? Yang marfu'nya, fa'ilnya, seperti qoma zaidun. Enggak butuh kepada apa? Maf'ul bih. Ja'a Muhammadun. Kharajat, kharajat Hindun. Ya. Ini enggak butuh apa? Maf'ul bih. Macam yang kedua adalah fi'il yang dia butuh kepada maf'ul bih. Nanti ada macamnya lagi, fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Nah, fi'il yang butuh kepada maf'ul bih tentunya setelah dia ya mengambil fa'ilnya, maka tinggal apa? Mengambil maf'ulnya, seperti dharaba. Ya, kasih dulu fa'ilnya dharaba Muhammadun, baru kasih maf'ulnya kalban. Kalau antum berhenti pada dharaba Muhammadun ya salah. Kenapa? Karena fi'ilnya apa? Mutaaddi. Sebagaimana fi'il yang lazim cukup dengan fa'ilnya, enggak boleh dikasih maf'ul. Contoh, misalhu dharabtu Zaidan, raqibtu al-farasa, jelas insyaallah. Ya. Dan nanti ada pembahasan yang lebih luas. Kadang yang namanya fa'il itu penyebutannya enggak langsung setelah fi'il, karena diakhirkan, maf'ul dulu. Kemudian apa? Fa'il. Insyaallah nanti ada saatnya, ada tempat-tempatnya. I'rabuhu sallallahu alaihi wasallam. I'rabnya Zaidan wal Faras. Zaidan al Faras, kullu wahidin minhuma, masing-masing dari Zaidan dan Faras maf'ulun bih, adalah maf'ul bih. Kullun itu mubtada, maf'ulun i'rabnya khabar. Jadi masing-masing dari Zaidan dan Faras masing-masing adalah apa? Maf'ul bih. Kenapa? Li wuqu'i fi'lil fa'il 'alaihi, karena perbuatan fa'il itu menimpanya. Ya. Karena apa? Perbuatan fa'il menimpanya. Kalau antum terjemahkan apa adanya, bagaimana? Li wuqu'i fi'lil fa'il, karena terjadinya perbuatan fa'il kepadanya. Kurang enak ya? Terjemahkan yang kira-kira enak. Karena apa? Perbuatan apa? Fa'il menimpanya. Ya. Mengenainya. Ya. Ini definisi yang masih sederhana, ya, masih sederhana. Ya. Nanti ada definisi yang lebih dari itu. Cukup insyaallah untuk pemula. Ya. Kemudian an-anwa'uhu zahirun wa mudmar. Macam-macamnya apa? Maf'ul bih ada dua. Yang pertama zahir. Zahir, yang kedua apa? Mudmar. Awalan yang pertama az-zahir. Maf'ul bih yang zahir. Yunsabu bil fathah aw ma naba 'anha. Kalau maf'ul bihnya itu isim dhahir, maka dia dinasabkan dengan fathah atau penggantinya sudah lewat. Iya. Yunsabu bil fathah idza kana isman mufrada. Maf'ul bih dinasabkan dengan fathah kalau maf'ul bihnya adalah isim mufrad. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa qatala Dawudu Jaluta. Mana di sini fa'ilnya? Dawudu. Dari mana kita tahu Dawudu fa'il? Rafa, dhamma dia. Mana maf'ulnya di sini? Jaluta. Dari mana kita tahu Jalut ini maf'ulnya? Iya, nasab, isim nasab. Qatala fi'ilnya. Apa mana qatala? Qatala mana ya, apa? Membunuh. Berarti apa mananya? Wa qatala Dawudu Jaluta. Nabi Dawud ya telah membunuh, berhasil membunuh siapa? Jalut. Nah itu. Ini fungsi dari mengetahui i'rab. Enggak salah terjemah. Kalau enggak tahu i'rab bisa jadi terjemahannya kebalik. Jalut membunuh Dawud, ya. Dawud membunuh Jalut, ya. I'rabnya jelas, qatala fi'lun madh mabni 'ala al-fath, Dawud fa'il marfu' 'alamatu rafi' dhammah, Jalut maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbi fathah dhahirah. Aw kana jama' taksir juga. Ya, dinasabkan maf'ul bih yang bentuknya isim dhahir dengan fathah. Ketika bentuknya isim dhahir ini jamak taksir. Jamak taksir. Sudah lewat. Jamak taksir dikatakan jamak taksir karena bentukan mufradnya mengalami apa? Ya, al-kasr pecah. Ya. Nahu qali ta'ala, contoh jabar Allah ta'ala, wa batha minhuma rijalan, wa batha menebarkan, ya, minhuma dari keduanya, Adam dan Hawa, rijalan, kaum laki-laki, wa nisa'a, ya, rijalan kathira, wa nisa'a akthar. Allah subhanahu wa ta'ala, wa batha, yani menebarkan, dari apa, Adam dan Hawa, kaum laki-laki banyak, wanisaan dan kaum wanita aksar lebih banyak. Ya. Di sini mana maful bihnya? Rijalan. Mana fiilnya? Batha yabuthu. Mana fiilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdinya huwa. Kembali mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengembangbiakan, memperbanyak dari keduanya. Rijalan, wanita, wanisaan. Kemudian wa yunsabu bil kasrah, isim dhahir yang jatuh sebagai maful bih dinasabkan dengan kasrah idza kana jam'a muannatsin salima. Karena kalau bentuknya jamak muannatsin salim, itu apa? Jamak muannatsin salim adalah apa? Apa yang dijamakan dengan alif dan ta. Itu. Contoh ucapan Allah taala khalaqas samawati. Mana maful bihnya? As-samawati. Ya, maful bih. Kalau maful bih hukumnya apa? Mansub. Setelah itu tandanya apa? Wala mutanasbih kasrah. Kasrah ini tanda asli atau bukan? Bukan, maka niyabatan anil fathah liannahu jam'ul muannatsis salim. Mana fiilnya? Khalaqa. Kalau dalam sharaf bab keberapa ini? Khalaqa yakhluqu, bab yang pertama. Fa'ala yafulu. Ya, khalaqa yakhluqu, bab yang pertama. Khalqan. Ya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yunsabu bil ya'i idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Nahu qali ta'ala la tattakhidul kafirina awliya'. Dinasabkan ya maf'ul bih dengan ya. Ya idza kana jam'a mudzakkarin salima, kalau bentuknya jamak mudzakkarin salim, yaitu jamak yang hah dihasilkan dengan penambahan apa? Wawu dan nun atau ya dan nun, yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkarin salim ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama alam, nama laki-laki yang berakal. Alamun mudzakkar, yang ghairu murakkab, tidak diterkib seperti sibawai. Ini enggak bisa. Meskipun ada yang membolehkan. Contoh Muhammad jadi apa? Ya, jadi al-Muhammadun. Ya. Dan seterusnya. Kemudian apa yang kedua? Sifat. Sifat bagi laki-laki yang berakal. Seperti jalis, jalisun. Talib, talibun. Sifat. Talaba yatlubu. Simfalnya talib. Alim, alimun. Ila akhirih. Ya. Yat. La tattakhidul kafirina awliya'a, janganlah kalian kaum mukminin menjadikan atau mengambil orang-orang kafir sebagai awliya, para penolong, para pelindung. Mana di sini maful bihnya? Al-kafirina. Mana lagi? Awliya'a. Jadi tattakhid dari ittakhadha yattakhidhu. Fil mad yang dia karakternya membutuhkan dua maful. Membutuhkan dua maful. Maka al-kafirina sebagai maful bi yang pertama, awliya'a maful bi yang kedua. Maka al-kafirina man? So maful bi awal, maful bi yang pertama. Apa tanda nasabnya? Al-ya niabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Awliya'a maful bi thanin, maful bi yang kedua. Mansub juga. Wa alamatu nasbi apa? Ya, fathah. Dia jamak taksir kan. Dari waliyun awliya, ghaniyun aghniya. Kalau wazan fa'il, ya, wazan fa'il yang akhirnya itu adalah ya, maka cara menjamakannya dengan wazan af'ila. Af'ila'u ghaniyun aghniya'u. Ya. Waliyun awliya'u, syaqiyun ashqiya'u. Adapun kalau wazan fa'il akhirnya bukan ya, akhirnya bukan ya, maka jamaknya pakai apa? Fu'ala'u, saya fakir. fuqara'u, iya, apalagi jalis, teman duduk, julasa'u, gitu. Ya nanti itu di kitab yang lain dibahas. Kemudian au musannan nahu qouli ta'ala, atau ketika isim dhahirnya yang jatuh sebagai maf'ul bih itu musanna, maka dinasabkan juga dengan ya, nahu qouli ta'ala waj'alna muslimain laka, jadikanlah kami ya Allah dua orang muslim yang tunduk kepadamu. Di sini mana maf'ulnya muslimain ini? Ja'ala, yaj'alu juga diantara fi'il yang butuh dua maf'ul. Ya, butuh dua maf'ul. Maf'ul bi yang pertamanya na. Jadi na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi awal yang pertama. Muslima ini maf'ul bi tsanin. Man sub 'alamatu nasbi apa? Al ya. Ya. Ya, niabatan ya 'anil fathah li'annahu musannan. Adapun laka ini jar majrur, ya muta'alliqani berkait dengan muslimain. Untuk mengetahui muta'alliqnya, bergantungnya laka jar majrur kepada, lihat arti artinya. Kami tunduk kepadamu, berarti kepadamu kaitannya dengan muslimain, bukan ij'alna ya. Kemudian wa yunsabu bil alifi idza kana min al asmail khamsah nau qouli ta'ala. Kemudian juga yang berikutnya, maf'ul bih kalau bentuknya isim dhahir bukan dhamir dinasobkan dengan alif jika ia dari isim-isim yang lima. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, awa ilahi akhah. Ya, awa ilahi akhah, akhirnya Nabi Yusuf pun ya, memeluk saudaranya, menekatkan kepadanya saudaranya, yaitu siapa? Saudara Yusuf. Ya, awa ilahi akhah. Mana maf'ul bihnya di sini? Akhah. Ya. I'rabnya bagaimana? Akhahu maf'ulun bi man subun wa alamatu nasbi al alif niabatan an al fathah li annahu min al asma'il khamsah. Dan akhah itu mudhaf, haknya dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fi'il mana? Awa. Ya. Yu'wi. Fa'ilnya mana? Huwa, kembali kepada Yusuf. Ya. Alaihissalam. Ha, itu jelas. Jadi kalau maf'ul bih itu bentuknya isim dhahir, maka dikatakan mansub, mansub, mansub. Kadang wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Kadang wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Iya kan? Seperti ra'aitu Musa. Fathahnya apa? Muqaddarah. Iya. Kadang tanda nasabnya bukan dengan fathah. Seperti pada apa? Jama' taksir dengan jama' unatsi salim dengan apa? Kasrah. Pada jama' mudzakkar salim nasabnya dengan ya. Pada isim mutsanna nasabnya dengan ya. Bedanya apa? Ya yang ada pada mudzakkar salim dengan ya yang ada pada mutsanna? Ya, harokat sebelum ya-nya. Kalau jama' mudzakkar salim sebelum ya-nya di fathah dan setelahnya di kasrah. Apa? Mus di fathah. Sebelumnya apa? Di kasrah, setelahnya di fathah, muslimina. Balik ya. Adapun apa? Pada mutsanna sebelumnya jadi fathah, setelahnya jadi kasrah. Sehingga sebagian itu dalam mengi'rabnya ditambahkan. Jadi muslima ini maf'ul bi tsanin mansub wa alamatu nasbi al ya al maftuh al maftuha ma qablaha. Ya yang di fathah sebelumnya wal maksuru ma ba'daha, dan yang di kasrah setelahnya. Sebagian menambahkan penjelasan demikian untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian banyak ini dhamir-dhamir ya. Wa huwa tsaniyan, macam yang kedua dari maf'ul bih adalah al-mudmar. Ya, dhamir. Wa huwa naw'ani muttasilun wa munfasilun. Maf'ul bih yang bentuknya dhamir ada dua macam. Yang pertama dhamir muttasil, yang kedua dhamir munfasil. Al-muttasil huwa maf'ul bih yang bentuknya dhamir muttasil adalah huwa alladhi yattasilu bil fi'li. Ini gampangnya. Maf'ul bih yang dia bergandengan dengan apa? Fi'il. Wa huwa yaitu ya mutakallim, ya'ul mutakallim. Kemudian na al-mutakallim. Kemudian kaf al-mukhatab. Kaf al-mukhatab ini mencakupi apa saja? Ka, ki, ku, kuma, apa? Kum dan kunna. Wa ha'ul ghaib, dan ha' ghaib mencakupi apa saja? Ya ha, hu, huma, hum, iyahunna, ya, dan seterusnya. Lihat yang pertama, iyaul mutakallim maf'ul bih, yang berupa dhamir muttasil, yaitu ya mutakallim. Wahya lil mutakallim wahdah, kalau ya mutakallim ini diperuntukkan untuk seorang yang berbicara, laki-laki ataupun perempuan. Nah, contoh dorobani, sekarang ganti, dia telah menolongku, apa berarti? Nah, soroni. Ya, kalau fiilnya fiil mudhari jadi apa? Yan suruni. Kalau fiilnya fiil amr jadi apa? Unsurni. Jadi pokoknya kalau ada fiil bergandengan dengan ya mutakallim harus ditambahkan sebelumnya apa? Nun wiqayah. Apakah fiil mad dharabani atau mudhari yadribuni atau fiil amr idribni itu. Kemudian na wa hiya lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu aw lil mu'azzimi nafsahu nahu dharabna. Kemudian na. Na ini untuk al-mutakallim, orang yang berbicara, wa ma'ahu dalam keadaan bersamanya, ghairuhu ada orang lain. Satu orang bersamanya sehingga jadi dua atau lebih dari itu. 3, 4, 5. Itu apa? Na, bisa untuk dua orang atau lebih. Aw lil mu'azzimi nafsa, untuk satu, atau juga na bisa digunakan untuk satu orang pembicara yang dia mu'azzim, mengagungkan, membesarkan nafsa dirinya. Ya. Nah, contoh dorobana, ya. Seperti dorobana misalkan gulami, budak saya kok memukul kami gitu. Ya. Dorobana waladi misalkan. Orang tua kan, ya. Di sini dorobana, i'rabnya sudah lewat tadi. Ya, dorobana, ya. Ya kalau mudhari yadribuna. Kalau fi'il amr apa? Idribna gitu. Kemudian kaful mukhatab, kaf mukhatab, kaf untuk yang diajak bicara, mukhatab yang diajak bicara. Dikatakan di sini takunu maftuhatan ma'al mukhatabil mufradil mudzakkar. Ya, kaf ini di fathah ketika bersama seorang laki-laki yang diajak bicara. Contoh dorobaka sudah. Wa takunu maksuratan ma'al mukhatabati al mufradadil muannatsati. Wa takunu maksurah dan kafnya di kasrah ketika bersama seorang wanita yang diajak bicara. Iya. Contoh dorobaki. Wa tattasilu bihima al-mim wal alif lid-dalalah 'ala al-musanna al-mukhatabi mutlaqa nahwu dorobakuma, dorobakuma. Dan juga bergandengan dengan kaf, ya, bergandengan dengan kaf mim dan alif ma. Jadi apa? Kuma. Bergandengan kaf dengan apa? Mim dan alif jadi apa? Kuma. Lidalalah, kenapa ditambahkan mim dan alif? Lidalalah alal musanna al mukhatab, untuk menunjukkan dua orang yang diajak bicara secara mutlak, ya, ini apakah dua orang yang diajak bicara laki-laki ataupun perempuan. Dorobakuma itu. Kemudian watatasilu biha al mimudalatu ala jama'ati dzukuri al mukhatabina nahu dorobakum. Kaf juga bergandengan dengan mim, yang mim ini menunjukkan kepada jama' mudzakkar yang diajak bicara. Dorobakum. Watatasilu biha an-nunu dalatu ala jama'ati al-inath al-mukhatabat nahu dharabakunna. Kaf juga bergandengan dengan nun, yang nunnya adalah huruf, huruf, dia bukan dhamir, bukan isim. Yang nun ini sekedar menunjukkan kepada jama'at al-inath, jama' inath al-mukhatabat yang diajak bicara, dharabakunna. Kemudian ha, sederhana tapi panjang, ya, banyak, ya. Ha, saya akan tanggung, ya. Hah? Ha ghaib, sekedar dibaca sajalah. Takunu lil ghaibi al mufrad al mudzakkar nahu dharabah. Adapun ha ghaib, maka untuk seorang laki-laki yang tidak hadir. Kata ganti orang ketiga. Satu orang laki-laki, dharabahu. Wa takunu lil ghaibah al mufradah al muannatsah nahu dharabaha. Kemudian juga ha diperuntukkan untuk seorang wanita yang tidak hadir. Dharabaha. وتتصل بها الميم والالميم والالف للدلاله على المثنى الغائب مطلقا او ضربهما. Juga kaf abad, juga ha bergandengan dengan mim dan alif huma, untuk menunjukkan ma ini kepada musanna yang ghaib, dua orang, ya, yang tidak hadir, apakah laki-laki atau perempuan. Dorobahuma. وتتصل بها الميم الداله على جماعه الذكور الغائبي الغائبين نحو ضربهم. Kemudian ha juga bergandengan dengan mim, yang menunjukkan kepada jamak mudzakkar yang tidak hadir. Contoh darabahum. Wa tattasilu biha an-nunud dalatu ala jama'atil inath al-ghaibat nahu darabahunna. Juga berkaitan dengan ha ini nun yang menunjukkan kepada jamak muannats yang tidak hadir, contoh darabahunna. Fal maf'ulu biha ini. Perhatikan, fal maf'ulu bihi fi hadhihi al-amthilah dhamirun muttasilun mabniun la yadkhuluhu i'rabun. Maka maf'ul bih pada contoh-contoh ini adalah dhamir muttasil yang mabni. La yadkhuluhu i'rab. Tidak dimasuki i'rab. Ya. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaih. Hanyalah dhamir-dhamir tadi dimabnikan sesuai dengan apa yang didengar dari mereka orang Arab. Fayuqalu fi i'rabih, sehingga dikatakan dalam i'rabnya dorobani, doroba fi'lun ma'ad, wannun lilwiqayah, waliya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Tidak dikatakan apa? Mansub. Kalau mansub apa? Apalagi ma'rfu, majrur, itu istilah untuk yang mu'rab. Ya. Maf'ulun bihi wal fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Sekarang yang berikutnya al-munfasil. Ini mungkin yang antum mungkin sebagainya belum tahu atau perlu penjelasan lebih. Sekarang macam yang kedua dari maf'ul bih, yaitu berupa apa? Dhamir munfasil. Qala al-musannif wal munfasilu 12 wa ya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Dihafalkan ya, insyaallah mudah menghafalnya. Tinggal iya aja. Dihafalkan ya, iya. Iyaya iyana iyyaka kan. الشرح شرح المنفصل هو الذي ينفصل عن الفعل فيتقدم عليه وهو 12 لفظا للمتكلم وهو 12 لفظا شرح المنفصل ضمير منفصل adalah الذي ينفصل adalah ضمير yang ينفصل terpisah عن الفعل dari فعل فيتقدم عليه maka فعل mendahului ضمير Dan boleh juga nanti untuk dhamir ini yang munfasil, kita ulangi, ada yang kurang pas. Dhamir munfasil adalah dhamir yang yanfasil, yang terpisah dari apa? Fi'il. Fa yataqaddamu alaih. Nah, kalau maf'ulnya adalah dhamir munfasil, maka harus dia dhamir munfasil ini mendahului apa? Fi'ilnya. Seperti iyyaka na'budu. Enggak boleh na'budu iyyaka. Kalau mau diakhirkan maf'ulnya, maka harus menggunakan dhamir muttasil na'buduka. Kalau kita mau menggunakan dhamir munfasil, ya harus diawalkan iyyaka na'budu. Dan di sana ada tujuan-tujuannya. Ya. Kapan kita menggunakan dhamir munfasil? Di antaranya ketika kita hendak menghasar. Menghasar itu mengurung. Mengurung maf'ul bihnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami apa? Beribadah ya Allah. Nah itu beda dengan kalau misalkan maf'ulnya diakhirkan na'buduka, aku beribadah kepadamu. Ini tidak ada hasr, sehingga memungkinkan dia yang mengucapkan tadi beribadah juga kepada selain Allah. Itu fungsinya. Kalau dikatakan iyyaka, ya dorobtu, hanya kamu yang saya pukul, berarti yang lain gak dipukul, hanya dia saja. Tapi kalau dikatakan dorobtuka, aku pukul kamu, yang dipukul kamu, bisa juga yang lain juga dipukul. Ada tujuannya. Dan di sana ada kaidahnya. Kata Ibnu Malik, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Ya. Wa fi ikhtiyarin, pada selain syair, la yaji'ul munfasil, tidak boleh kita menggunakan dhamir munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, selama masih bisa menggunakan dhamir muttasil. Ada kaidah di sana. Jadi selama kita masih bisa menggunakan dhamir muttasil, enggak boleh kita menggunakan dhamir munfasil. Karena dhamir itu kan tujuannya dibuat untuk meringkas. Sekarang mana yang lebih ringkas antara dhamir muttasil dengan dhamir munfasil? Dhamir muttasil lebih ringkas lafadz-lafadznya. Dan nanti ada pembahasan. Di sana ada tempat yang memang boleh menggunakan dhamir muttasil dan munfasil. Nah, hukum asalnya bagaimana? Selama kita bisa menggunakan dhamir muttasil, enggak boleh menggunakan dhamir munfasil. Kalau tadi kita kan kepengen menhasr, di sana ada tempat-tempat yang memang wajib juga dhamir munfasil didahulukan, tapi tadi kita menghasar maf'ulnya. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu keberibadahan. Ya, dhamir munfasil. Ya, kalau munfasil harus kedepankan, didatangkan sebelum fi'ilnya. Enggak boleh na'budu iyyaka. Enggak boleh. Iya, enggak boleh na'budu iyyaka. Ya. Ya, luas pembahasan tentang dhamir ini. Cukup ya tadi tambahan. Terulangi, dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari fi'il, dan dhamir ini yang munfasil ketika jatuh sebagai maf'ul maka yataqaddamu 'alaih, dia harus mendahului fi'il. Beda dengan dhamir mutasil, harus apa? Setelah fi'il. Wa huwa 12, dan jumlahnya dhamir munfasil yang mansub ada 12 lafaz. Lil mutakallim, untuk yang diajak, untuk yang berbicara, iyaya dan iyana. Untuk mukhatab, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Untuk ghaib, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahuma, iyahunna. Nah, di sini jelaskan, lihat. Fa iyaya lil mutakallimi wahdah. Kalau iyaya, ini untuk satu orang yang berbicara saja. Untuk satu orang yang berbicara sendirian. Apakah mudzakkar, yang berbicaranya mudzakkar atau muannats? Contoh, iyaya akramta. Hanya aku yang kamu muliakan. Kita ada hanyanya. Tapi kalau sekedar antum menyebutkan kamu muliakanku, ya akramtani gitu. Akram apa? Akramtani. Tapi kalau memang enggak ada tujuan hasr. Tapi kalau ada tujuan hasr, ya antum pakai dhamir munfasil dan didahulukan menyebutannya, iyaya akramtahnya. Aku yang kamu muliakan. Kemudian wa iyana, ini iyana lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairu, untuk si pembicara yang bersamanya ada orang lain. Awil mu'adzim nafsa, atau untuk seorang yang, untuk seorang yang dia membesarkan memuliakan dirinya. Ya. Dan yang paling pantas membesarkan mengagungkan dirinya siapa? Allah. Kata Allah, fa iyaya farhabun. Ya, maka hendaknya kepadaku saja mereka itu takut, ya. Wa iyaya fattaqun, hanya kepadaku lah hendaknya kalian bertakwa. Nahu iyana akramta, iyana akramta, hanya kami yang kamu muliakan. Ya. Enggak boleh akramta iyana. Kalau didatangkan maf'ulnya setelah fi'il maka bagaimana? Akramta na gitu, akramta na. Wa iyyaka, kemudian iyyaka lil mufradil mukhatabil mudzakkar, untuk seorang laki-laki yang diajak bicara, iyyaka. Iyyaka akramtu, hanya kamu yang aku muliakan. Kemudian wa iyyaki lil mukhataba al mufrada al muannatsah, untuk seorang wanita yang diajak bicara, iyyaki akramtu. Kemudian iyyakuma lil musanna al mukhatab mudzakkaran kana wa muannatsah, sedangkan iyyakuma untuk dua orang yang diajak bicara, apakah mudzakkar atau muannats? Iyyakuma akramtu. Maknanya jelas ya. Nanti i'rabnya setelah ini. Kemudian mana nih? Wa iyyakum li jama'ati dzukur al mukhatabin. Kalau iyyakum ini untuk sekelompok laki-laki yang diajak bicara. Nahu iyyakum akramtu. Iyyakuna, kemudian iyyakuna li jama'ati al-inats al mukhatabat, untuk jamak muannats yang diajak bicara, iyyakuna akramtu. Iyyahu lil mufradil mudzakkari al ghaib, untuk seorang laki-laki yang tidak hadir. Contoh, iyyahu akramtu, dia saja yang aku muliakan, enggak ada orangnya. Kalau ada orangnya pakai iyyaka, iya kan? Ini kalau lagi diceritakan, dikisahkan, orangnya enggak ada. Kalau ada ya iyyaka pakainya. Ya. Wa iyyaha lil mufradatil muannatsatil ghaibah, sedangkan iyyaha untuk seorang wanita yang tidak hadir, iyyaha akramtu. Iyyahuma lil musannal ghaib mudzakkaran kana aw muannatsa, nahu iyyahuma akramtu. Iyyahuma untuk dua orang yang tidak hadir, laki-laki ataupun perempuan, contoh iyyahuma akramtu. Iyyahum li jama'ati dzukur al ghaibin, sedangkan iyyahum untuk sekelompok laki-laki yang tidak hadir, nahu iyyahum akramtu. Iyyahunna li jama'ati linas al ghaibat, untuk sekelompok para wanita yang tidak hadir, nahu iyyahunna akramtu. Ya, perhatikan di sini. Fal maf'ulu bihi fi hadhil amthilah dhamirun munfasil. Maka maf'ul bih pada contoh-contoh ini adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Wa huwa mabniyun, dan dia mabni. Karena dhamir la yadkhulu i'rab, tidak dimasuki i'rab, sehingga tidak boleh dikatakan mansub. Wa inna ma yubna, hanyalah dia ditetapkan, dimabnikan, ala ma sumi'a alaih, sesuai dengan apa yang didengar ya darinya. Fataqulu fi i'rabi nahyu qali ta'ala, maka kamu katakan ketika mengi'rab contoh ucapan Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, lihat cara i'rabnya nih. Iya dhamir munfasil. Iya apa? Dhamir munfasil. mabniun ala sukun, tetap di atas sukun, kan alif sukun, iya, ya kan sukun. Dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin, pada mahal, pada tempatnya nasab. Maf'ulun bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan. Jadi kalau ada maf'ul bih yang didahulukan dari fi'ilnya, maka ini kan menyelisihi hukum asal, sehingga dikasih keterangan maf'ul bih muqaddam. Adapun kalau maf'ul bih penyebutannya diakhirkan, ya enggak perlu dikasih maf'ul bih muakhir, karena dia sesuai dengan, sudah sesuai dengan hukum asal gitu. Iya. Faham ini, dikasih keterangan apa? Maf'ul bih muqaddam. Wal kafu lil khitab, adapun kafnya ini bukan dhamir, yang menjadi dhamir hanya iya saja. Adapun yang setelahnya lawahidnya yang mengikuti iya, itu bukan apa? Dhamir, tapi huruf-huruf. Kalau kaf, wal kaf lil khitab, untuk menunjukkan khitab, iyaka, kafnya untuk menunjukkan bahwasanya iya ini untuk seorang laki-laki yang diajak bicara dengan adanya ka. Fa iya wahdaha hiya ad-dhamir, maka iya sajalah yang menjadi dhamirnya. Wallawahiqula ahruf, adapun yang mengikuti iya semuanya huruf-huruf. Ya, al-ya, kalau ya yang datang setelah iya, iya ya, maka iya ya litakallum, huruf untuk menunjukkan bahwasanya iya untuk orang yang berbicara. Kalau ha iyahu lil ghaibah, berarti iyanya, dhamir iyanya untuk yang ghaib ya. Wal kaf, kalau kaf ya untuk khitab, untuk yang diajak bicara. Jadi kalau misalkan anda katakan iyaka, iyanya itu dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kafnya apa? Harfun dal alal khitab ya, atau alal mukhatab al-mudhakkar. Kalau iyaki alal mukhatabah al-mu'annathah, iyakuma apa? Jadi maknya menunjukkan apa? Ala tasniyah. Ya itu aja, singkat. Iyakum ya, mimnya dala alal jama', nun iyakunna nunnya dala ala jamul inas, itu aja. Nah sekarang kita tambahkannya. Tadi disebutkan bahwasanya iya ini dalam penggunaan harus dia datang setelah apa? Sebelum apa? Fiilnya. Iyaka dorobtu, iyaki nasortu. Tempat yang lain dari iya adalah ketika dihasar, ada penghasaran, pembatasan dengan illa. Seperti ma dorobtu illa iyaka, itu tidaklah aku memukul kecuali kamu. Ma dharabtu illa iyakum, tidaklah aku memukul kecuali kalian. Itu juga di situ sama digunakan dhamir apa? Munfasil. Enggak boleh ma dharabtu illa ka, tapi pakai iyaka. Ma dharabtu illa apa? Iyakum. Ya. Dihasar, kalau dihasar diakhirkan, tapi ini ziyadah saja. Kalau enggak paham ya sudah, nantilah insyaallah ketemu lagi. Ya. Ah, dalam Al-Qur'an juga ada. Alla apa? Alla ta'budu illa iyyahu. Ya kan? Setelah illa datang bisa maf'ul bih. Ya. Dalam definisinya juga kan ada. Dhamir munfasil adalah dhamir yang apa? Bisa dimulai dengannya kalam dan bisa datang setelah illa, ya kan? Alla na'budu illa iyyah. Ya, alla na'budu illa iyyah, agar kami tidak beribadah kecuali kepada dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Tadi pertanyaan? Iya, hasar juga sama. Hasar juga sama. Ya, hasar dengan illa. Dan ada tuh hasar dalam masalah ada dua, dengan illa dan dengan innama. Ya. Ada kan dalam Al-Qur'an juga ya? Setelah illa. Sampai di sini, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Sebelum kita masuk ke tamarin latihan. Bisa nanti ada tempat-tempatnya. Bisa nanti maf'ul bih ditempatkan di antara fi'il dan fa'il, dan ada di sana tempat di mana wajib, wajib maf'ul bih datang setelah fi'il. Berarti di antara apa? Fi'il dan fa'il. Yaitu ketika ya maf'ul bihnya dhamir muttasil. Ketika maf'ul bihnya dhamir muttasil, maka harus ya datang setelah fi'il. Seperti gini. Dia dipukul oleh Zaid, apa syaratnya? dia telah dipukul oleh Zaid. Dia telah dipukul oleh Zaid, apa syaratnya? Dorobahu Zaidun. Harus, harus datang setelah apa? Fi'il. Kapan? Ketika mafulnya, ketika maful binya apa? Dhamir muttasil. Kemudian fa'ilnya isim dhahir gitu. Jadi kalau ada maful bi bentuknya dhamir sedangkan fa'ilnya isim dhahir, maka harus dhamirnya datang setelah fi'il, nempel dengan fi'il. Dorobaka Zaidun. Enggak boleh dikatakan apa? Doroba Zaidun ka. Ya bisa. Atau doroba Zaidun iyaka, ya bisa. Ya. Kecuali kalau di hasar iyaka doroba Zaidun, ya kan? Hanya kamu yang dipukul Zaid gitu. Itu. Nanti ada tempat-tempat yang masyaallah variasinya banyak. Ya, ya, ya, kalau memang di dalam kalimat yang lain ya, ya bisa. Ya saya gini, doroba Muhammadun Zaidan, boleh nggak dibalik? Ya boleh. Doroba Muhammadun Muhammad, doroba Muhammadun Zaidun misalkan. Ya boleh. Ini di antara tempat yang boleh didahulukan dan di apa kedepankan mafulnya. Ada nanti pembahasannya. Ya. Ya, jadi hukum asalnya yang namanya fa'il itu datang setelah fi'il, itu dulu. Ya. Hukum asalnya yang namanya fa'il datang setelah fi'il. Kalau misalkan enggak ada harokatnya ya. Di situ misalkan doroba apa kan? Salim. Iya, Zaid. Kalau itu kan ada harokatnya ya, yang mansubnya kan ada harokatnya. Mungkin kayak gini, doroba Musa Isa. Itu kan enggak ada harokatnya. Kalau doroba kayak tadi kan Muhammad dan Zaidun ya ada alifnya ya mansub ya maful bih kelihatan kan. Karena doroba Musa Isa ini kan enggak ada tandanya semua. Doroba Musa Isa. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini ada labes, ada kerancuan maka harus yang pertama dijadikan maful bih. Iya, doroba Musa. Musa harus maful bih. Isa harus Musa harus fa'il, Isa harus apa? Maful bih karena enggak ada tanda yang menunjukkan mana fa'il, mana fi'il. Diterapkan hukum asalnya yang datang setelah fi'il adalah fa'il. Gitu. Contoh yang lain misalkan doroba Yazid Ahmad. Ini kan enggak ada tanda nasabnya. Iya kan? Doroba Yazid Ahmad. Ya, enggak ada, enggak bisa dikasih alif karena baru munsharif semua. Doroba Yazid Ahmad. Harus Yazidnya ketika itu sebagai fa'il, Ahmad maful bih gitu. Ya karena enggak ada apa? Enggak ada yang menjelaskan hukum asalnya. Fa'il dulu baru maf'ul. Tapi kalau ada tandanya ya bisa. Kalau ada ini apa nih sekarang ada tanda apa ini? Dorobat. Ya, dorobat Yazid Hind. Dorobat Yazid Hind, mana fa'ilnya? Dorobat Yazid Hind. Siapa yang memukul? Dorobat Yazid Hind. Mana yang memukul? Ini hukum asal. Ini harus fa'il, ini harus maf'ul, gitu. Ini memukul itu. Gitu. Kalau nggak ada tandanya ya. Ya. Sama juga misalkan dorobat, misalkan Aisyah, Fatimah. Nggak ada tandanya, mansubnya kan nggak ada tandanya. Itu. Memungkinkan masing-masing sebagai fa'il dan sebagai maf'ul. Iya kan? Maka apa? Dorobat Fatimah Aisyah. Fatimah fa'il karena hukum asalnya fa'il datang setelah fi'il. Gitu. Ya. Sekarang ini apa? Fanur. Iya. Akala. Iya. Apa ya? akala, ya, al-kumathra, akala al-kumathra Ahmad. Apa berarti akala al-kumathra? Al-kumathra itu buah pir. Akala al-kumathra Ahmad. Mana fa'il, mana maf'ulnya? Mana fa'ilnya? Kumathra Ahmad. Akala al-kumathra Ahmad. Yang ragu-ragu, akala kumathra itu akala mana ya? Akala, akala. Makanya mana ya Pak? Akala makan. Akala bukan aku. Kalau makan, akala makan. Kumathra bir. Ahmad nama orang. Mana fa'il mana maf'ulnya? Akala al-kumathra Ahmad. Yakin? Ya, mesti akala ini makan. Ya Ahmad fa'ilnya, kumathra masa jadi yang makan Ahmad gitu kan. Meskipun didahulukan kumathra-nya ini kan ada dalil, boleh. Ada dalil. Kan al-kumathra enggak mungkin sebagai akil yang makan, mesti makul ya ini makan. Jadi akala al-kumathra apa? Ahmadu. Kumathra maf'ul bi. Ahmadnya fa'il. Ini dari artinya bisa ya konteksnya kan. Masa kumathra makan Ahmad ya. Ya insyaallah nanti banyak variasinya. Untuk pemula jangan dibikin apa? Melenger ya. Dengan dibolak-balikkan ini aja yang sesuai urutannya aja belum tentu paham. Sudah dihapus saja Pak itu memori kalau tadi yang sulit tambahan-tambahan gara-gara sebab yang nanya tadi ya. Tamarin, tamarin iqra hadhil ayati wastakhrij minha al-maf'ula bi. Iqra, bacalah hadhil ayati, ayat-ayat ini, wastakhrij dan keluarkan minha dari ayat-ayat tersebut al-maf'ula bi, maf'ul bihnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mana di sini maf'ul bihnya? Al-Qur'ana, al-Qur'ana. Dari mana antum tahu di situ al-Qur'ana maf'ul bih? Sama dia isim, mansub dan fi'il. Mana fi'ilnya? 'Allama. Itu menimpa apa? Al-Qur'an. Mana fa'ilnya 'allama? Dhamir musyatir artinya apa? Huwa. Kembali ke mana? Ar-Rahman. Nih. Ya. Ar-Rahman yang telah mengajari Al-Qur'an. Khalaqal insan, mana maf'ul bihnya? Al-insana. Kalau enggak ada harakatnya gimana? Ya dari maknanya kelihatan masa manusia menciptakan. Ya, maka mesti fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdir huwa. Kembali kepada Ar-Rahman. Ya. 'Allamahul bayan. Apa di sini? Al-bayan itu maf'ul bih. Yang kedua dari 'allama, Allah mengajari manusia al-bayan, penjelasan. Kemudian istakhrij min hadhil hadith al-maf'ula bih, keluarkan dari hadis ini maf'ul bih. Nabi ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinu al-qitlata wa idza dhabhtum fahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Mana maf'ul bih? Cari, enggak ada harakatnya ini. Nah, inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Mana? Wah, tadi saya bacanya mansub sih ya. Kalau baca al-ihsani salah. Al-ihsana maf'ul bi. Iya, mana fi'ilnya? Kataba. Iya, mana fa'ilnya? Dhamir huwa. Kembali ke mana? Iya, Allah. Lafzul jalalah Allah. Iya. Fa idza qataltum fahsinul qitlata. Mana di sini? Iya, al-qitlata. Wa idza dhabhtum fahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratah. Mana di sini? Hendaknya salah seorang ketika mau menyembelih untuk dia menajamkan syafratahu, goloknya, pisaunya. Mana di sini? Syafratahu, golok besar, pisau besar. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya dia membuat apa? Rohah. Membuat apa? Tenang. Dhabihatahu yakni sembelihannya. Dhabih bermakna madbuh. Fa'il bermakna maf'ul. Dhabih bermakna madbuh. Ya. Dhabihah itu maf'ul bih. Ya. Ah, sekarang mathil lima ya'ti fi jumalil mufidah. Contohkan ya. Jumlah lima ya'ti apa yang akan datang ini dalam jumlah yang sempurna. Matsil lima ya'ti fi jumalin mufidah. Contohkan perintah-perintah berikut ini dalam jumlah mufidah. Maf'ul bih alamatun nasbi alif. Contohkan maf'ul bih tanda apa? Nasabnya alif. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ra'aitu abaka fa qabus. Maf'ul bih alamatun nasbi kasrah. Maf'ul bih tanda nasabnya kasrah. Ya, silakan. Siapa? Anur bisa? Maf'ul bih tanda nasabnya kasrah. Apa berarti maf'ul bih-nya? Hah. Pakai ra'aitu semua enggak apa-apa. Maf'ul bi tanda nasabnya kasrah. Hah. Ya. Ra'aitu muslimatin. Ya. Maf'ul bi alamatun nasbi al-ya. Maf'ul bi tanda nasabnya ya. Hah. Ya, Pak. Apa? Dorob apa? Ra'aitu apa? Al at-talibaini at-talibin bisa. Kemudian dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bih. Contohkan maf'ul bih berupa dhamir muttasil pada mahalnya nasab maf'ul bih. Ya, silakan. Dhamir muttasil. Apa? Hah? Zaid menolongmu. Apa? Zaid menolongmu. Hah? Nasoroka Zaidun, kalau Zaidun Nasoroka juga enggak apa-apa, cuma nisbiyah berarti. Kemudian dhamir munfasil pada mahalnya nasab. Munfasil. Hah. Apa? Fiilnya baru punya Nasoro, Doroba sama Ro'a ya. Enggak apa-apa wis. Lumayan daripada enggak punya. Iya, Kak. Hanya kamu yang aku apa? Akramtu iyyaka akramtu. Iya. Hanya engkau yang aku muliakan. Iya. Berarti harus belajar sorof lagi nih. Sorofnya yang itu mufradat dulu tuh, yang banyak mufradatnya. Kemudian a'rif hadhil hadis, i'rabnya hadis ini khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Khaliq fi'lun ma'd fi'l amr. Ya, khalaqa yukhaliq khaliq fi'l amr. Mabni 'ala sukun. An-nas maf'ulun bihi mansub. Ya, bi khuluqin jar majrur muta'alli dengan apa? Khaliq. Dan dia ba huruf jar khuluqin isim majrur dengan ba hasanin na'at bagi khuluqin. Cukup ya insyaallah untuk maf'ul bih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.